Kadang-kadang kesedihan itu pun hiburan. Orang bila dia menyanyi lagu yang sedih, satu kepuasan, hiburan dalam diri dia. Kita ada kes di dalam sejarah Islam ialah Al-Khansa. Al-Khansa ialah seorang syair, penyair. Saya selalu cerita pasal Al-Khansa ni. Dia sahabat Nabi. Al-Khansa ni dia punya masalah dia, adik dia mati. Bila mati, zaman jahiliah orang mati. Dia tak boleh lupa kematian tu. Dia gantung kasut, kasut adik dia ni, dia tengkuk. Adik atau abang dia lah, saudara lelaki dia. Dia gantung di tengkuk dia. Dia botakkan kepala dia. Cukup rambut dia. Dia menulis puisi-puisi mengenangkan saudara dia. Seorang leader yang bagus, abang dia. Saudara lelaki dia. Daripada zaman Nabi, benda tu dah ada kat dia. Sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Orang tu kata, kau ni teruk lah Khansa. Sudahlah yang mati tu matilah. Padahal mati zaman jahiliah. Satu hari dia tawaf, Umar jumpa dia. Umar kata, apa cerita Khansa? Umar kan ditakuti. Umar ni kata Nabi, Nabi Umar hadir ke rumah Nabi. Orang perempuan senyap. Nabi duk ada tu, orang perempuan duk bising. Umar datang senyap. Ambil kata, orang perempuan takut kan Umar. Jadi Umar punya semua orang dengan sikap dengan ketokohan Umar. Umar ni dia banyak denda orang gunting rambut dia. Tukang gunting rambut tu, cukup rambut tu gerun kat Umar tu sampai terluka tangan dia. Maksudnya hebah Umar tu. Bila jumpa Khansa, jumpa Umar. Umar ni apa cerita Khansa? Dia kata, aku cerita banyaklah saya nak ringkas dalam forum ni, tapi Umar kata, baca syair. Khansa kata, amin jadidi am qadim, ya. Nak syair lama syair baru? Amin jadidi ayu tuan. Syair baru buat dia lagi. Umar ya, dah mati lama dah. Zaman ada dia baca syair. Umar dengar syair tu, Umar menangis. Umar kenangkan adik dia Zaid Al-Khattab yang meninggal. Orang duk tunggu apa Umar nak kata kat Khansa. Umar pergi. Orang tanya, macam mana Amirul Mu'minin? Umar kata, da'uha likulli mri'in yabki syajwa. Biar pilah kat dia. Semua orang meratapi kesedihannya yang tersendiri. Umar, sehinggalah Khansa ni jumpa Aisyah. Aisyah kata, wahai Khansa, kau sedih adik kau mati. Aku orang yang paling baik dalam dunia ni. Tak ada lah. Rasulullah meninggal pada aku. Tu pun aku tak meratap macam kau. Sudahlah. Baru dia berhenti. Tak bagilah. Baru dia berhenti. Tapi maksudnya, saya tidak kata agama nak stop semua. Ada ruang kesedihan manusia, puisi cintanya, tapi dengan batas-batasannya. Tidak menyeru kepada maksiat, menyeru pada buat jahat. Tetapi manusia meratapi lagu-lagu cinta yang baik. Kita, saya bukan mungkin peminatnya, tapi ada manusia yang minatnya. So saya tak boleh jadikan mengukur manusia di atas kehendak saya. Kita mungkin tak minat, orang lain minat. Tapi garis panduan umum untuk menjaga kemaslahatan semua. Sebab itu boleh, ni perlis ni kita ada garis panduan. Baca garis panduan tu supaya kita bagi ruang yang luas, tapi jangan langgar peraturan-peraturan yang disebutkan. Terima kasih. Okay.